hari ia lalui berkelana seorang diri untuk mencari sesuap nasi walau belum pasti. Tersiksa terlihatlah oh genangan air mata. Terima kasih Mas Bos. Yeah. terus terjadi.